Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya ingin bertanya karena saya sangat bimbang. Rencananya saya ingin daftar polwan tahun ini. Tapi setelah tahu bahwa saat tes kesehatan 2 itu ada tes keperawanan dan otomatis, mohon maaf, aurat besar saya dilihat oleh dokter polwan. Dan saya pernah baca sebuah hadis bahwa sesama perempuan dilarang menampakkan auratnya di depan perempuan lain. Dan yang buat saya tambah bimbang, Buya, saat pendidikan polwan selama 7 bulan itu diwajibkan melepas hijab. Jadi saya minta penjelasannya dari Buya. Syukron. Baik. Tes keperawanan adalah pekerjaan gila. Tidak syar'i sama sekali. Bahkan seorang pezina pun tidak boleh dites keperawanannya. Kenapa? Sebaiknya zina itu ditutup, bukan dibongkar. Dan orang selaput darah pecah, robek, bukan harus dengan berzinaan. Mungkin dia karena gerakan-gerakan yang kuat. Apakah setelah itu kita tuduh dia berzina? Tes keperawanan tidak syar'i. Tidak diperkenankan yang demikian itu. Enggak ada tes syar'i. Tes keperawanan untuk SMA anak masuk kuliah apa dengan enggak ada semuanya. Enggak diperkenankan. Kalau memang dia orang yang pernah kepleset dalam zina, diajari tobat, selesai. Tujuannya apa itu semuanya? Ini bukan urusan jadi polisi, urusan apa saja juga. Dulu kan pernah, enggak tahu di Kabupaten Cirebon atau tetangga Cirebon waktu itu mau diadakan pengetesan selaput darah. Itu adalah kerjaan yang unik, aneh. Pemikiran-pemikiran aneh, enggak tahu apa maunya itu. Kemudian yang kedua adalah tadi, kalau dia mau pelatihan, mau apa pendidikan, dia harus melepas kerudungnya, cari kerjaan lain, jadi wanita mulia. Enggak perlu melanggar Allah hanya untuk mencari pekerjaan. Enggak perlu itu semuanya. Bukan saja urusan jadi polisi, kalau seandainya ada pendaftaran jadi pengurus masjid, tapi pelatihannya 2 minggu tidak pakai kerudung, batal, dia pun jadi pengurus masjid situ. Urusannya bukan urusan pekerjaannya, urusannya caranya, itulah yang harus melanggar Allah, yang harus ditinggalkan. Kalau jadi polisi, istimewa kerjaan menjaga umat, menjaga bangsa. Mana ada pekerjaan lebih hebat dari polisi? Keluar rumah, dia sudah ngurusi jalannya orang, termasuk musuhku, tetanggaku yang kurang ajar, tetap di jalan. Gak agama apa saja, tetap diatur jalannya. Lihat, pekerjaan apa yang lebih hebat dari itu? Polisi hebat pekerjaannya. Tapi kalau caranya jadi polisi, tadi sampai seorang wanita harus kelepas kerudungnya, batal. Orang gak usah jadi polisi. Jadi yang lainnya. Hebat wanita, jadilah wanita cerdas. Kalau doa itu yang benar. Ya Allah, semoga saya bisa dapat pekerjaan yang banyak, rezeki banyak, bisa bantu orang lain. Ini doamu. Saya kasih doa yang paling hebat. Hei yang gadis, mau doa? Ya Allah, kirimkan padaku suami yang sangat mencintaiku, mencukupiku sampai aku tidak usah kerja. Gitu loh. Nah, itulah. Doanya salah, makanya bingung terus sampai hari ini. Doa kok pengen kerja, suami yang soleh, mencukupi, memuliakanku sampai kerja aku hanya dan dok untuk suamiku, kan enak gitu. Pengen khayalnya pengen kerja. Anakmu, engkau adalah pengurus terbesar, terpenting dalam sebuah rumah tangga, wahai wanita, para wanita. Jadi polisi wanita jadi polisi boleh, sebab ada memang kegiatan-kegiatan harus ditangani oleh polisi wanita. Ada muslimah yang besar ditangani polisi wanita. Istimewa, hei para polisi wanita. Dan kita bersyukur kok dengan para polisi-polisi yang selama ini ikut andil dalam mensukseskan acara maulid. Itu polisi banyak. Cuman kita tidak bahas masalah polisinya. Cara kalau betul itu ya tidak dibenarkan seperti itu. Buka aurat. Wallahu a'lam bissawab.